بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhannya, panel kita anjak mulaan sudah lanjutkan pembahasan kitab Adabul Muhaf karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, masuk pada pembahasan baru tapi yang sama dengan tahun kemarin, namun Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan riwayat yang berbeda. Tapi yang ke-267, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab tu'ajjahul umur, bab tu'ajjah dalam semua urusan. Dibahas kemarin, tu'ajjah ialah at-ta'anni. At-ta'anni itu memikirkan masak-masak sebelum bertindak. Tu'ajjah itu ada unsur ta'anni, memikirkan masak-masak, mempertimbangkan maslahat dan mudarat, ada unsur kesabaran padanya, ada unsur keurutan kesantunan padanya, panjang ke depan. Aku ada itu lawan dari ajalah, istiajal, sikap berburu-buru, sikap bergesa-gesa, sikap mengampangan. Ada sikap penuh pertimbangan makan. Ada yang namanya al-ajala al-ijjal, sikap terburu-buru, sikap tergesa-gesa, serampangan dalam semua urusan. Kalimat itu umur dalam semua urusan meliputi urusan-urusan duniawi, juga meliputi urusan-urusan akhirat. Urusan dunia atau urusan akhirat, dan yang berkait dengan masalah ini, yang berkait dengan masalah umur qadi. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis terkait dengan pentingnya at-tu'ajjah fi umuril akhirah, disebutkan dalam sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu arba, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud al-Hakim dan disahihkan oleh Syukr al-Bajar rahimahullah, Rasulullah SAW pernah menyatakan, "At-tu'ajjah fi kulli syai'in khair." At-tu'ajjah fi kulli syai'in khair. Dia namanya sikap tu'ajjah dalam segala sesuatu itu baik. Itu baik. Barakallahu. Kita lihat riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Mari kita bacakan insyaallah. hadatsana Abu Ma'mar Abdullah bin Amr Abu Ma'mar قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوخي قال حدثنا يونس ويونس بن عبيد البصري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن اسد عبد القيس رضي الله عنه بل اسد عبد القيس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال يا بركاته قال لي النبي صلى الله عليه وسلم Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkata kepadaku, inna fika la khuluqain yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak, dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saya tanyakan, wa ma huma ya Rasulullah? Apa itu? Satu akhlak itu wahai Rasulullah. Para Rasul menjawab, al-hilmu wal-haya. Al-hilm, sikap santun. Al-hilm itu kesantunan dalam sikap sesuatu. Padanya ada unsur kesabaran. Padanya ada unsur pemaafan. Itu hilm. Hilm itu lebih dari sekedar santun. Paham ya? Sabar, kita tadi memaafkan. Itu hilmu. Al-hilmu wal-haya. Al-hilm dan rasa malu. Dulu saya tanyakan lagi. Fadhi man kana aw haditha. Itu akhlak yang dulu atau yang baru? Artinya, akhlak yang sudah aku miliki sebelumnya ataukah harus aku adakan sekarang ini? Kalau fadhi man. Rasul mengatakan dulu, akhlak kamu yang dulu, artinya akhlak kamu yang sudah kamu miliki sebelumnya. Untuk maka saya katakan, alhamdulillahilladzi jazalani ala khuluqaini ahabbahum Allah. Segala puji bagi Allah yang memberikan aku tabiat. Jazalani, sijillah, memberikan aku tabiat dua akhlak yang Allah cintai. Al-ilmu wal-haya. Wahala isnadun sahih. Saya baca lagi ekorannya sampai selesai semua riwayat karena semuanya sama. Wa qala rahimahullah ta'ala hadzana Ali bin Abi Hashim qala hadzana Ismail ibn Ulayya qala hadzana Sa'id bin Abi Aruba al-Qatadah qala saya mengatakan dia mengatakan hadzana telah menceritakan kepada kami mandati al-Qatadah seseorang yang pernah menjumpai rombongan delegasi, rombongan alladzina qadimu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam min Abdul Qais, rombongan yang dulu pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdul Qais, dari Abdul Qais. Wa dzakara Qatadah wa Abu Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri. Juga Qatadah menyebutkan sanad dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id al-Khudri. Qala dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di Asy'at al-Qais. An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada Asy'at al-Qais, inna fika la khuslatayn yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya pada kamu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilm wal anah. Al-hilm sabar disertai dengan pemaafan, santun. Wal anah, al anah ta'anni jadi. Ta'anni memiliki pandangan yang jauh, pertimbangan yang masak, tidak serapan. Ini hadis Ibn Sahih Muslim. Wa qala rahimahullah ta'ala hadzatana Abdullah bin Abdul Wahhab. Qala akhbarana Bishr bin Mufaddal. Qala hadzatana Qurrah ibn Khalid. عن أبي شمرة أبو شمرة من النصر بن عمران الزبعي عن ابن عباس رضي الله عنه قال بل ابن عباس رضي الله عنه يتركت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك النبي عليه الصلاة والسلام بنا بركاتك بنا أسج يجال أطلقائي إن فيك لخصلتين يحبهم الله sesungguhnya pada kamu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hilm wal-Anah. Al-Hilm dan Al-Anah ta'ani. Sama dengan tadi. Ini juga ulama dalam Sahih Muslim. Wa qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Qais bin Hafs. Qala hadatsana Talib bin Hujair al-Ajji. Rawi ini ada perbincangannya. Qala bin Hujair. Qala hadatsani Hud bin Abdullah ibn Sa'd. Ini masyhur. Sami ashadahu mazidah al-Ajji. Qala. Dia pernah mendengar kakeknya namanya Mazidah al-Abdi berkata, Ja'ala Asyad Yamshi. Datang si Asyad, dia berjalan. Hatta aqadat yadi Nabi alaihi wasallam. Sehingga dia mengambil tangannya Rasul alaihi wasallam, faqabbalaha, dicium tangannya Rasul. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ama inna fika la khulqay yuhibbuhum Allah wa rasuluh." Ketahuilah, pada kamu ada dua akhlak, ada dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Qala bi ta'ajjuj jibilan. Apa maksudnya? Jibilan jabal su'alai awkulukan ma'i tabiat jibilan tabiat yang aku dianugerai itu awkulukan ma'i apakah akhlak yang harus saya upayakan? Qalala pertama-tama tidak dan jibilta alaih bahkan engkau diberi anugerah tabiat akhlak Qalala berkata asaj alhamdulillahilladzi jadalani ala yuhibbullah wa rasuluh. Sekarang ini juga Allah yang menganugerahkan kepada aku tabiat yang dicintai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Namun untuk hadis yang satu ini, berhalangan ini, dengan istilah ini, wahid. Ada Hud bin Abdullah bin Ka'ab masyhur. Maka ini pakai lafaz yang telah-telah yang berusulnya. Saya yakin dah selesai beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh satu bab. Ringkasnya Rasulullah. Dalam riwayat ini Rasulullah SAW memuji dua akhlak. Yang ketika itu kebetulan ada pada sahabat yang mulia Adal Abdul Qais. Akhlak yang pertama ialah Al-Hilmu. Al-Hilmu. Kesabaran yang disertai dengan pemaafan, memaafkan kesalahan orang lain. Al-Hilm. Al-Hilm itu muncul pada waktu ketika seseorang itu memiliki jiwa besar, penyabar. Orangnya tidak temperamental. Pada waktu itu akan muncul Al-Hilm. Itu disukai oleh Rasul. Dalam contoh, disebutkan dalam sekian banyak riwayat, bagaimanakah al-hilm yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Suatu hari pernah Rasulullah sallallahu jalan dengan sahabat. Tiba-tiba dari belakang menyusul seorang Arabi, seorang Arab belaman. Menyusul belakang itu sampai di depannya Rasul, langsung ditarik. Selainnya Rasul, yang selainnya itu. Tarik dengan keras oleh dia. Katanya Arab itu tarik, Rasulullah yang Allah sampai membekas di lehernya Rasul. Keras, tarik. Ternyata dia mengatakan ya Muhammad murni min marillahi lagi indah ya Muhammad perintahkan untukku sejumlah harta Allah yang ada pada kamu perintahkan itu oke sepek dulu bro gitu ya tapi dia minta uang tarik dengan keras sekeras-kerasnya membekasi lehernya Rasul ternyata minta uang Zakat. Ah, yang tidak zakat apa namanya harta baitul mal. Ketika Rasulullah SAW katanya Abdul Malik tidak marah, beliau tersenyum. Patutkah sama falsafah pada yang lagi untuk besar Rasulullah SAW dia tidak tersenyum. Kemudian mengatakan para sahabat untuk memberi harta kepada Arab itu. Ini kata para ulama contoh sifat al-hilm yang diikuti Rasulullah SAW. Begitu sabarnya Rasul. Nanti dia, begitu sabarnya beliau. Bagaimana beliau memaafkan kesalahan besar yang dikerjakan oleh Arab kita. Itu kalau orang Madura yang begitu kan wah. Bisa keluar dorisnya. Kayak gitu ya. Jadi belakang tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada lintar, tidak ada omongan, tidak ada apa. Tiba-tiba saya akan tarik kerah kamu sekuat tenaga sampai kamu tidak bisa nafas, sampai kamu membekas di leher kamu, bekas berapa tarian tadi. Tiba-tiba tidak polisnya. Itu kalau kita orang ya Pak, jaharnya luar biasa ya. Kayak gitu ya. Mungkin sudah kamu apa-apa orang itu. Hah? Apalagi kita membekas di leher sendiri. Tapi aku tidak marah. Itu ilmu memaafkan kesalahan orang lain. Jika untuk kesabaran jiwa besar tidak akan marah bukan temperamental. Karena dia ngerti dia berbuat demikian orang jahil dari kalangan Arab. Baru itu hilmu, halimu, halimu. Baru sifat yang berubah. Disifatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Rasul dan para sahabatnya pulang dari perang, sehingga sebuah tempat yang sesungguhnya semacam berbunyi. Maka mereka terpecah-pecah di banyak tempat. Ketika Rasulullah SAW istirahat di bawah pohon samurah, di bawah pohon sidr. Pakaiannya Rasul di kaliman sidr. Seperti ini. Karena Zalat Jabat bin Abdillah tidak bisa kami mendengar suara yang keras. Suara penyakit. Kaget. Langsung kami bergegas menuju ke arah suara tersebut ternyata tidak bagi Rasulullah ini surat buat kalian sudah menguruskan pedang di hadapan seorang Arab. Terus mengatakan, tahu tadi apa yang terjadi? Tidak tahu ya Rasulullah. Tadi ketika saya istirahat tertidur, datang Arab ini. Dia mengurus pedangku, kemudian mengarahkannya ke saya dan mengatakan, ya Muhammad, siapa yang membela kamu dariku sekarang ini? Mau dibunuh. Siapa yang membela kamu sekarang dari ini? Aku mengatakan Allah. Langsung tangannya bergetar, jatuh ke tangan. Ambil sama Rasul. Nah sekarang siapa yang membantu kamu, membela kamu dari pedangku ini? Nah dari Muhammad. Ya Muhammad kun khairu akhir. Ya Muhammad. Dimaafkan. Kepada Ali. Saya lihat. Maafkan. Maaf, jangan tuduh saya, jangan tuduh saya. Maka dimaafkan oleh Rasulullah perwakilannya. Dimaafkan ya kan, oleh Rasul perwakilannya. Dalam keadaan itu A'rabi hendak membunuh Rasul. Pedang di tangan dihunuskan di depannya Rasul. Nyawa beliau terancam. Mengancam nyawa beliau. Tapi subhanallah ketika Rasulullah SAW punya kemampuan untuk membalas dan dia meminta maaf, muncul sifat al-hilm yang sudah berdiri. Dimaafkan itu Allah. Dimaafkan. Itu kan menunjukkan orang yang betul-betul penyabar, tidak gampang marah, tidak gampang emosi, tidak gampang melawan yang melampiaskan isu amarah hatinya dan segala macamnya. Itu namanya halim. Itu namanya ilmu. Tidak mudah. Tidak gampang memiliki sifat seperti ini. Jauh-jauh sebelumnya sudah terlatih terlebih dahulu dengan kesabaran, berpikir panjang, melihat siapa yang berbuat kezaliman pada dirinya, orang jahil atau orang itu, orang jahil atau orang alim. Itu enggak semangat para. Mungkin kalau dibikin ilustrasi gambaran di zaman sekarang untuk kalangan para KI gitu ya. Ada kuliah hukum. Nah, atau lagi ceramah. Lagi ceramah menyampaikan ilmu kepada masyarakat, kepada para kaum muslimin. Tiba-tiba ada orang yang senang sama hukum langsung tampil ke depan. Mantap. Langsung gitu ya. Instruksi. Langsung kamu dihasilkan itu. Ustaz ini begini, begini, begini, begini, begini. Antum ini begini, begini, begini, begini, begini. Wah, silahkan banyak orang. Antum tahu, Rasulullah ini orang yang ini fisik yang ada waktu. Tahu fisik? Sesuatu yang tidak beres orang kata. Itu dipuji. Dipuji sama orang yang antum. Dipuji juga orang yang antum. Diuji al-ilm yang aku miliki di depan majlis di forum umum, demikian cara itu diuji. Kira-kira langsung cerita dia mana jawabannya. Antum diem saja, antum balas, antum bantah dia, atau bagaimana? Nah, gimana? Kok isi gitu ya? Sikat dia, gitu. Bantai dia dengan ucapan kamu, kenapa sih? Kayak gitu. Dia terusnya. Kalau ternyata orang ini hanya emosional, sebentar. Reaksi spontanitas, emosi dengan kamunya. Para pendukung, maka yang menyiarkan para pendukung dia adalah. Dalam kondisi seperti itu. Jangan kamu tanggapi. Cukup kamu dengan senyum manismu, ya, antum katakan kepada dia, masya Allah, tabarakallah, Allah yang tadi, nah, jazakallah khair, barakallah fi, barakallah fi, barakallah fi. Ketika dia menyatakan kalimat-kalimat yang fasih, kamu berangkat. Ada punya satu itu Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran, Rasul mengatakan demikian dalam Sunnah. Kamu tidak harus suara begini-gini. Ayatnya mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian, para kelati, naam ya hadis, naam, para kelati. Kenapa ya Pak? Kok aku harus kira seperti di depan forum umum? Saya katakan di depan forum umum. Di depan kaum muslimin. Ketika ada seseorang yang memiliki tindakan seperti itu, kemudian kamu menampilkan sikap sabarmu, sikap ilm yang kamu miliki, hikmah yang kamu miliki, oh besar kamu di dalam masyarakat. Jempolnya itu gak cuma dua, jempolnya banyak. Bagus. Tidak marah, tidak emosi, tidak terpancing reaksi kerasnya dan segala macamnya. Tanyakan itu orang gak bingung dari tadi. Ustaznya mengatakan jazakallah khair, Allah yang rezeki. Saya tadi itu teriak-teriak. Ustaznya menimpali, kalau Allah, kalau Rasul, ilmiah. Ini ayatnya mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian, bahagia. Itu namanya ilmu. Tapi kalau kamu lakai, langsung kamu sing-singkan lengan bajumu. Ah, apa? Kamu membicarakan saya di sini. Ayo, mau di mana kita ketemu? Langsung jatuh antum di depan masyarakat. Jatuh antum di depan kaum muslimin. Ini Ustaz Tendeng Mata. Nah, jadi ya, itu kamu preman. Tentang. Maka namanya orang itu, mandang antum. Kalau dia, semuanya maklum. Nah, dia orang jahil. Paham ya? Kalau antum gak ada yang maklum, Syekh seorang punya ilmu, seorang ustaz, dai besar, dai nasional, gitu ya, katanya. Kok demikian? Itu namanya tentang apa? Gini sih. Tentu jadi. Nah, entah gelap ini. Cepetan. Ayo, sini, gelap lagi. Ayo. Udah apa sih? Tahan-tahan begini. Sama banyak orang. Hah? Itu kenangan masa lalu. Seorang. Saya. Kenangan masa lalu. Tahu. Di sini, antum diuji. Ketika itu antum harus tunjukkan sebagai seorang dai yang halim. Halim. Jelas dia nilaikan antum. Itu yang parah. Apa lagi yang agak ringan-ringan sedikit? Hah? Sampaikan supaya jawab. Nah, yang saya silakan. Saya itu. Ya, tafadhal. Pertanyaannya itu, bahasanya itu berapi-api, kayak orang marah. Saya tolong berangkat sama saya, Ustaz. Cuman ekspresi yang kelihatan marah begitu, dan jawab pertanyaannya itu memusuhkan aku. Tak begitu. Masya Allah. Diuji lagi, antum ini orang sabar apa enggak? Diuji lagi, antum ini orang yang halim apa tidak? Antum ini hakim atau tidak itu? Ya kan, nggak ada orang itu. Tapi tunjukkan helmnya antum. Ah, dia emosi cara menyampaikan pertanyaannya, nampak dia lagi marah sama antum. Ya, tunjukkan nggak cocok nggak paham dengan antum kan gitu ya. Tapi pertanyaannya dengan nada yang emosi, yang memotivasi antum. So, yang kalau tanya antum salah dalam menjawab, wah antum jatuh gitu loh. Ya bukan di forum kayak antum ini, forum yang itu kan forumnya para ikhwan kan gitu ya, nggak ada masalah. Yang dibayangkan tetap di luar kan, harus antum muncul kan. Iya, jadi dia nyampe ke pelayan ngomong-ngomong, antum santai aja. Ayo, ya, kalau begitu ya. Kayaknya antum seperti itu ya kan, dengan ketenangan, dengan tenang. Nggak nampak emosi, nggak nampak reaksi, marah, antum tenang, ayo, Barat lagi, ayo, ya, barat lagi, itu, bikin dia kecil di dalam, zoom dia, baru setelah itu antum jawab dengan ilmunya, dengan ilmunya. Jangan menampakkan ekspresi marah, tapi tampakkan ekspresi ketegasan. Bahasanya tegas, tak gitu. Nah, bibitnya serius, tapi tidak marah. Sama tuh. Ya kira-kira ya, ya masalahnya yang ngomong lain dengan yang diajak ngomong, gitu, karena gambaran di depannya berbeda. Kira-kira begini. Itu yang ditemukan dalam Masa Ibn Al-Yum. Disimukan dalam sebuah kitab Mahaburunya Syekh Rabi Al-Hadi Al-Mukhari Habibullah Ta'ala Wasyata Al-Hasru Al-Ikhilat Kilugunya. Itu di bagian akhir dibawakan kisahnya beliau ketika dakwah Sultan. Yang saya ingat saya kepada Antum sekarang, yang suka saya kepada teman dakwah Sultan. Sudan itu mana? Afrika ya? Ya. Di sana itu Markas Sufia. Tempat maklimnya itu bukan lagi musola kecil, masih kecil kayak gini. Lapangan besar. Dan si undang semua pihak yang datang ini alim besar dari Saudi. Gak muat sini ya Pak. Lapangan besar. Orang umum, muslimin diundang, tokoh-tokoh sufiah datang, ha? Anak-anak buahnya sufiin datang, ahli sunnah juga datang, pamit. Karena ini pangkalannya kaum sufiah, nah gitu ya, maka yang disampaikan masalah akidah. Tauhid. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, terus. Ayat, hadis, wahadah. Farabah. Selesai awal namanya ceramah, yang panas ini kan tokoh sufiannya. Nah, ini pemahaman aneh ini. Ini bertentangan dengan pemahaman kita ini. Tampil itu. Kucing-kucing ini seperti itu. Kalau bisa saya ilustrasikan ya, baca kitab tapi saya persayangkan ini ya. Kucing-kucing kan seperti itu. Ini ngamuk-ngamuk pada kayak gitu. Syekh tenang aja. Nah, barakallahu fiik. Masih hebat ini. Nah, Allah mengatakan demikian dalam ayatnya. Nah, Rasul mengatakan demikian dalam ayat dalam hadisnya. Tidak marah, tidak terpancing emosinya, tenang, tenang seperti ini. Begitu selesai itu majlis, yang tersiar di tengah-tengah masyarakat, dakwah sufiah di Sudan hancur berantakan. Itu yang itu, dakwah sufiah di Sudan hancur berantakan. Lebur dengan dakwahnya syekh yang berusaha dari Saudi. Pandangan masyarakat kepada syekh ini kan, aku syekh ini masalah. Juga dikisahkan secara khusus ketika beliau datang di masjid markas besarnya Sufiyah Ijaniyah. Dikisahkan hampir semua masjid didatangi, dimasuki kaki tausiah. Tinggal satu masjid. Syekh, ini masjid ini pangkalan resminya kaum Tijaniyah. Ini ada syekh korekotnya mereka ini. Nah, dari sana kalau dia seperti itu lagi. Baik-baik. Nah, ini bainal maghribi ya. Sebelum ini ada syekh dari Tauhi, mau Tauhiya, bicara begini, sebentar, gimana? Oh, tidak akan berada. Ini enggak. Kalau saya sempat mengerti, Tauhiya Syekh. Tauhiya Syekh. Ini di hadapan jamaahnya Syekh Harifatin. Di samping beliau Syekh Harifatin. Dan dia menyatakan, kalau Allah Rasul, ilmiah. Ayatnya demikian, bisa demikian masalah akhirnya. Nah, pangkalan Suria pelakunya. Ini siapa rekodnya ini? Duh, silakan yang di sikapkan pemahaman kafir ala Suria. Tapi secara umum, kalau rotu, yang ini instruksi langsung instruksi. Kamu salah, kamu ini. Saya katakan, sihir. Nah, saya tak bicara. Nanti tanya dakwah. Apa lagi sih? Apa lagi jawabnya? Sihir. Okay. Saya tak ngomong. Nanti apa namanya? Teruskan. Saya jawab. Allah. Langsung ngomong ini. Salah itu. Syekh Bulan mengatakan begini. Tidak ada. Allah yang tarik. Tenang. Allah mengatakan begini. Allah. Terus. Ayat hadis. Yang ini salah itu. Syekh ini mengatakan begini kan. Ini syekh repotnya dia sendiri. Itu di forum. Siapa yang menyaksikan apa? Sama. Muslimin mana? Kalau Rasul. Syekhnya ini. Kan begitu saja. Tiga pemandangan dua syekh besar ya lagi. Begitu. Anaknya masih mengatakan, Allah ada kalam syekh, oh. Kalamnya orang ini benar ini, ini ngawur ini. Terus begitu. Selesai Isya. Begitu Isya, adzan, qomah. Dan ini masih. Sampai gimana? Syekh, ikhwan, sikur, masih imam. Ayah syekh. Mana imam yang tadi Syekh Farid tadi? Allah yang baru ya Syekh. Bisa diusir sama jamaahnya Syekh. Syekh. Kenapa? Karena tadi Syekh yang penuh ketenangan, tidak emosi, ekspresinya tenang. Hah? Berbanyak halim, ilmu. Tapi ilmunya. Yang ini ngamuk tak air ini. Marah-marah. perlawanan emosinya meluap-luap terus dan segala macamnya. Tenang. Kalaulah kalau Rasul, kalaulah kalau Rasul. Itu namanya sahih. Yang mana siapa? Yang mana kaum muslimin masyarakat itu? Itu namanya ilmu tijawah. Barakallah. Ilmu tijawah. Barakallah itu. Ada yang mengalami sedih. Allah. Sudah pernah ya? Masya Allah. Saya pernah ngalami. Waktu ditanya. Saya cuma sekali ke Bali. Sekali itu juga dibegitukan sama mereka. Di umum. Ini tausiah tak ada susu. Muhawarah tak ada susu. Di umum. Saya lupa kemudian selama maksudnya. Bukan si akunya terbakar. Ya lumayan kecil. Ada moderator kayak kita. Saya hanya menyampaikan ketika itu terkait dengan permasalahan hikmah penciptaan jin dan manusia. Cuma saya itu. Nah diumumkan, ini yang datang ini dari saya persis pimpinan Pondok Pesantren Al Hujina dan segala macam. Karena jadi bina ada prosesku yang itu bukan saya. Yang mungkin Mbak Yuna tak saya sendiri dengan saya, gimana lagi? Sampaikan gitu. Sama sampaikan, pas masalah kita. Sudah selesai, saya tanya jawab. Nah, silakan yang mau tanya. Sebenarnya pertanyaan pertama dibagi sekian termin. Termin pertama ke pertanyaan aja. Gitu. Ini pada sebelah kiri. Sedih. Langsung tanya lo gimana gini, gini juga. Langsung di sini, ekspresinya marah, mukanya merah merona, ngamuk-ngamuk dengan bahasa tinggi. Saya luar biasa apa yang saya sama. Saya santai aja diam. Iya, iya. Karena diam aja. Nggak saya orangnya nggak saya lawan dengan marah juga. Sudah selesai gitu. Apa dekat? Ketika itu masalah apa ya? Lupa saya lontan. Coba saya lupa. Oh iya, masalah terkait apa namanya memulai taklim. Saya nanyakan kenapa Ustaz tadi ketika memulai taklim tidak menyampaikan salam? Dari awal taklim kok gak mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu ya. Kok langsung innalhamdulillah. Ketika itu baru saya lolos pengetahuan saya. Justru yang sunnah itu adalah ketika memulai taklim dengan membaca innalhamdulillah. Salam itu ketika bertemu. Walaupun saya katakan walaupun ada sebagian ulama kita masih kita ketika taklim sudah memulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga tidak ada masalah. Artinya tidak perlu dipermasalahkan panjang lebar karena kita marah-marah seperti itu. Tapi saya ingin kita santai gitu ya kan. Dan juga apa namanya mau terus berlama. Siapa yang jadi kami? Jadi orang ini masih susu, anak yang masih ada kalau itu. Kalau saya kan, jadi kalau di luar, saya tidak ingin ala orang tua. Siapa tangan saya? Terima kasih banyak. Saya tahu semua masih muda, sudah mampu untuk anda. Panas. Gitu banyak. Terima kasih pak. Ya cuman alangkah baiknya tadi kalau salam dulu. Ya terima kasih banyak Pak Segar telah akhir atas masukannya. Kata yang kami pagi saat tadi yang di bagian soft ke depan antum ini mejanya antum di depan antum ini tokoh-tokoh mereka semua. Nah ternyata langkah langsung dia sih. Ya kalian tidak sudah bilang sama saya itu tokoh-tokoh mereka semua. Kita apa-apa mereka semua. Saya rasa. Karena tinggal acara lahir pulang seperti itu. Lama saya tanya teman-teman ya, apa yang kemarin ngamuk-ngamuk itu di mana? Tidak ada masalah. malah kita maaf tapi kita orang kemarin katanya. Oh gitu ya, alhamdulillah. Enggak maaf, kenapa? Dia merasa kenapa bersolat dengan sendirinya gitu. Atau tahu-tahu orang yang berdiri marah-marah, emosi, lutin-lutin begini. Tapi tanggapannya santai gitu. Sehingga masyarakat memandang kita itu dengan simpati, memandang dia dengan kurang suka. Bermenhilbun kita, muhilbun kita. Sebenarnya kita masih orang kaya. Nah, kalau antum ya dengan dunia antum lah ya, terkait dengan kesadarannya antum, muamalah dengan masyarakat secara umum dan segala macamnya. Bukan sikap hilbun, sikap yang betul-betul ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu akhirnya. Jadi saya minta ya, dengan suntur-suntur dari bahan Musa. Perangnya yang kedua yang disebutkan dalam riwayat ini adalah Al-Anak. Al-Anak sama dengan Ta'anni. Itu yang disebut dengan satu adat itu. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak serampangan di dalam semua urusan. Semuanya dengan pertimbangan yang matang, dipikir masak-masak, dilihat mana maksud, mana maksud. Itu saat ini itu ada. Dalam semua hal, terutama para pasukan dalam perkara-perkara agama. Dalam perkara-perkara agama. Perkara ini. Harus ada. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan, terutama terkait dengan dalam dakwah. Dalam kalangan di dalam kajian dakwah para kafiru terkhusus dari Allah membutuhkan yang namanya kedatangan ini, walaupun tidak khusus dalam dakwah, dalam semua urusan dalam dakwah mungkin kajian ini bersuara. Sekarang kajian ini waktu ada dalam semua urusan. Sekarang Allah ada pun prakteknya ya banyak kamarnya ya kamarnya kalau dalam perkara dalam kanjah dakwah ila Allah ini banyak ditunjukkan ketika seorang orang di antara kita harus menentukan sebuah motif, menentukan sebuah sikap. Sikap terkait dengan sebuah pemahaman, sikap terkait dengan sosok profil seseorang, sikap terkait dengan sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah manhaj. Itu antum harus betul-betul ta'an untuk menyatakan hak, harus ta'an. Untuk menyatakan batil, harus ta'an. Ini pemahaman yang sesat, harus ta'an. Pemahaman yang benar, harus ta'an. Ini orang baik, harus ta'an. Ini orang buruk, harus ta'an. Sekarang, ketika membentuk posisi, motif namanya, harus ta'an dan ta'an. Untuk bisa mendapatkan sikap ta'an dalam perkara motif, yang pertama harus memahami persoalan dengan komplit. Bahasanya para ulama tasawur al-mas'alah. Ada tasawur kamil di masalah. Ada gambaran lengkap untuk sebuah masalah. Entah masalah, entah tentang orang, entah tentang sebuah pemahaman, entah tentang sebuah kelompok, sebuah komunitas, manhaj dan segala macamnya. Harus kamu tahu apa gambarannya. Setelah itu ada pengkajian syar'inya. Berarti ada ilmu. Kamu tahu ilmunya. Secara syar'inya. Bagaimana kata Allah, bagaimana kata Rasul, bagaimana kata salaf, bagaimana kata para ulama tentang hal tersebut. Ilmunya. Harus setelah ada ilmunya, ada yang namanya mautif. Baru kamu ngerti, ini hak, ini batil. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang menyimpang, ini yang lurus. Sederhana. itu terkait dengan perintah memberi ampun. Asal tahapan yang kedua ialah ketika disampaikan kepada orang lain. Terkali, saya kan pribadi, anda mengerti hak satu. Sekarang berkawin itu perkara hasil. Satu berikutnya, tahapan berikutnya, apakah mungkin kamu sampaikan kepada orang lain? Terkali, apakah mungkin kamu sampaikan kepada orang lain? Ambil lagi pertimbangan i'tibar al-masalih wal mafasid. Mempertimbangkan maslahat dan madharat. Terus panjang mikirnya itu. Mungkin enggak ya? Pemahaman besar seperti ini saya memperingatkan kaum muslimin saya. Mungkin enggak ya pemahaman seperti ini yang menimpa diterangkan kaum muslimin saya terangkan dengan gamblang jelas-jelaskan di tengah masyarakat umum. Mungkin enggak ya? Tokoh satu ini yang saya yakini bagi Abu Bakar orang yang menyimpang, orang yang sesat, saya bongkar aibnya di depan sekian banyak orang. Mungkin tidak ya? Maslahat tidak ya? Itu namanya ta'anni. Terdami. Itu namanya ta'anni. Ada kaidahnya, ada bawahnya, kaidah-kaidahnya, ketentuan-ketentuannya. Kapan boleh, kapan tidak? Itu asal para ulama. Itu namanya apa? Namanya ta'anni. Ketika antum memandang tidak mungkin dibicarakan, yang dibicarakan. Ketika tidak membicarakannya, itu namanya ta'anni. Sikap yang tepat. Tapi ketika antum pandang sudah terpenuhi semua kemaslahatan yang ada, karinah-karinah indikasi-indikasi yang menunjukkan sangat besar kemanfaatannya kalau kamu sebutkan langsung. Kamu sebutkan langsung secara ininya. Itu namanya ta'anni. Sudah berpikir panjang sebelumnya. Barakallah. Sebenarnya itu di antara contoh ta'anni terkait dengan babu mawqif di antaranya. Panjang itu. Ini gak salah tangan. Belum juga mengerti apakah permasalahannya. Langsung ter. Itu namanya asyadat. Terburu-buru, tergesa-gesa, rampangan. Barakallah. Semua harus kenyataan. Ini semua harus menunggu. Barakallahu. Itulah yang namanya ta'anni. Ta'anni fil umur. Kulliha. Dalam semua hal. Tadi yang saya katakan tentang kata-kata. Dan semua urusan. Terkait dengan ketika kamu tengah-tengah keluarga. Saat itu penting. Jika kamu sudah mulai talilu. Nah. Ya, mulai musuh dan segala macamnya layak dilepas apakah tidak tadi jangan ngomong aja nah yes nah keren ya, gampang ngomong kayak gitu ya Pak, harus tanya terlebih dahulu, pikir masak-masak apa kasusnya, apa masalahnya, apa problemnya dalam rumah tangga, belum lagi ngurusi masalah anak, belum lagi ngurusi dalam semua hal. Itu harus ta'anni. Barakallah. Terutama yang terutama dalam perkara jauh, dalam bahagian mungkin ketika menentukan sebuah sikap, kita harus betul-betul ta'anni. Jangan buru-buru, jangan serampangan, jangan terbuka. Barakallah. Apalagi dalam terponis, menponis. Panjang urusan itu. Panjang urusannya. Para ulama-ulama, para masyayikh adalah seperti ini. Betul permukaan yang jika sangat-sangat ta'ani sesuatu yang tidak terbentur di benak kita. Mau contoh? Ya, mau ya. Ini sudah contoh tadi ya? Ya, contoh. Masyaallah. Saya kentukan orang-orang yang kita pastikan langsung. Ketika muncul fitnahnya Abdul Hasan Al-Ma'rif. Iya, Mas. Sepertinya Syekh Muhammad Hadi rahimahullah. Salah kalau itu. Yang kita pastikan dari mulai awal sampai khatam. Dari mulai prosesnya para masyayikh Yaman ngurusi dia sampai khatam semua sepakat ditulis ikhwani hizbi. Tadi sekarang ketika itu itu salah salah hukum ternyata. Sebelum Masyaikhul Yaman berbicara tentang Abul Hasan, 5-6 tahun ke belakang sebelumnya, Asy-Syaikh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa syafa' sudah menasihati dia. Sirran sembunyi-sembunyi tentang pemahaman dia yang menyimpang manhajnya, terutama bukunya dia Al-Sirajul Wahhaj. Ini sebab kemarin beredar luas kalangan salafiyin dan bahkan dikajikan di halaqah-halaqahnya salafiyin. Awas ini buku haya ya kan, ini buku banyak penyimpangannya. Alhamdulillah saya tidak pernah beli, tidak pengen beli kemarin. Makanya rugi juga tidak beli. Kalau mas saya bantah, mana yang dibantah juga tidak tahu. Jadi saya pulang ke Indonesia, kakak saya tidak punya itu. Lumayan. Itu buku haya kan, saya juga haya, karet ini. 5-6 tahun sebelum ramai Yaman itu, sudah masih ada murosalah, kirim surat, telepon, terus itu selama 6 tahun ya Pak, sangat luar biasa itu. 6 tahun begitu dia semakin lama semakin parah, semakin lama semakin kacau, bahkan semakin berani menentang para ulama, berani menentang para masyayikh, berani terang-terangan menyampaikan pemahaman bid'ahnya. Mulai sih dengan terang-terangan juga nasihatnya itu, halaqah per halaqah, satu makalah keluar dibangkang, satu pemahaman terangkang terus. Masa Ikhul Yaman juga bicara terus begitu, ilmiah, Syekhul Usadu, terus semuanya bicara. Ada pasti. Ada gelagat mau tobat, dirangkul lagi sama Syekhul Rafi, diupayakan supaya dia tobat kepada Allah. Ujur lagi, lepas lagi, ya Allah, dengan syahadat lagi, terus begitu. Ada pasti. Ketika seluruh masa Ikhul Yaman, itu tahun ya Pak. Saya menghitung, saya katakan kurang lebih sama tahun. Awal proses sampai akhir. Ketika Mas Ibn Yaman sudah semuanya sepakat Hiji Ikhwan, Syekh Rafi masih belum. Terus. Ternyata sudah tidak mungkin bertahan kamar. Gong terakhir beliau. Keluarkan satu kitab khusus tentang Abu Hasan Hadad Tengkil Lima Tiri Jari Abu Hasan Bila Al-Tawfi. Ini yang saya sendiri tak bawa pulang ke rumah. Langsung rujuk keok. Di satu saya ke 6 tahun. Itu namanya apa ya? Itu namanya Ka'ani yang luar biasa. Sebagian pihak yang tidak tahu permasalahan, lagi-lagi Rabi bin Haji, lagi-lagi Rabi bin Haji, sedikit-sedikit Rabi bin Haji, Rabi bin Haji lagi. Kita tahu ya, sudah 6 tahun sebelumnya sih, apa namanya memberitahu masalah ini. Namun tahu, sayangnya Syekh Rafi mau tercari, mustahil orang yang tersesat-sesat, yang terburu-buru, yang terampangan. 6 tahun terampangan. Masih itu memang tahun gamblang semuanya urusan. Banyak salah-salah. Saya menunjukkan bagaimana Masih itu nabar-nabar lempar seperti ini sangat-sangat emang, sangat-sangat mempertimbangkan masalah dan nolorat, sangat-sangat tahan. Saya membayangkan kita gitu deh. Ya, apa-apa langsung. Siapa ya? Nah, jalan-jalan Islam. Assalamualaikum. Ketahuan loh, kok jualan di kalangan halakonya sendiri. Sekarang gitu ya. Loh, ini kan aku nanti lah. Kok jualan di halakon sendiri. Jualan saja benda. Oh enggak, ya, ada yang lihat langsung ikut hadir dalam talentnya sendiri plus jualan. Langsung dibantai. Ya lah ya. Hati-hati kamu dari si fulan. Ini sudah mulai gak beres itu. Sudah terpuji. Mereka tadi zin. Saya kok datang di halap aja si zin. Kedua kisah. Dunia hasanah, akhirah hasanah. Jadi maunya begitu. Padahal saudara yang menyimpan. Langsung Tuhan. Dianya salah. Tapi harus kamu ingat, cara kamu dalam mensikapi dia itu juga salah. Kenapa? Dikarenakan kau belum melalui proses saat langsung kamu hantam dia. Itu namanya istiqjal. Namanya apa? Istiqjal. Buru-buru serangan. Nasihatnya mana? Hah? Tausiahnya mana kepada dia? Cara sembunyi-sembunyi. Terus begitu kasih masukan. Tarik lagi. Ikhoma tersucahnya mana? Itu kalau kita orang gak tahu kelamaan, gak tahu kelamaan lagi sebulan kurang sudah atam orang itu Allah. Ya gak mesti harus tahu sih, sesuai dengan kondisi dia tadi. Kalau sudah menunjukkan penentangan, ingat penentangannya luar biasa. Tapi yang kita dari apa di sini para pemimpin, bagaimana sikapnya para ulama, sikapnya para masyayikh, terutama kerajaan Allah di Allah, terutama dalam sikapi berlaku untuk orang yang mulai menyimpang, terus kenyataan. Ketika mereka bicara itu ilmiah berbobot para pemimpin. Sekali bicara, lulung orang dia. Lulung, sekali berat ucapannya para masyayikh. Sudah keluar aku. Sekarang itu orang sudah diupayakan pegangi kuat-kuat jangan sampai terjun di jurang yang dalam itu. Oh, tidak kok dipegangi, dikemilingi bahasa India itu. Jangan-jangan pemilingi, saya terjun di masuk, saya jadi pemilingi terus. Dicicit, sokot tangannya bahasa India. Lepas. Begitu lepas, belum gimana? Semua orang akhirnya. Intinya para pelaku, lagi kemudian kita mengulangi lagi proses dari awal. Tidak, yang sudah ada ya sudah ada para pelaku. Tapi yang dimaukan sekarang, kedepannya nanti kita harus memiliki sikap yang seperti ini. Al-hilmu wal-ana, al-hilm wal-ka'ani. Dan ingat, tidak khusus dalam perkara Allah. Dalam semua urusan yang saya contohkan perkara ini berdakwah, dikarenakan makamnya kita sekarang makam berdakwah. Barakallahu fiik. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana dengan sikap atau tindakan FPI yang sering demo dan merusak fasilitas-fasilitas mereka? Nah ini ya Pak Allah menyusah. Kaidah yang antum tak kasih kaidah ini di dalam bab ingkar munkar. Nah ini kan gerakan ingkar munkar. Ya, mengingkari kemungkaran. Kan? Kaidahnya, ingkar munkar itu ada 4 tingkatan. Itu namanya ilmiah dulu supaya jangan dijalankan tergesa-gesa menghukumi orang itu. Ilmiah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-A'lamul Muwaqqi'in. Ingkarul munkar darajat, mengingkari kemungkaran. Yang pertama, engkau ingkari kemungkaran tersebut dan hilang kemungkaran tadi. Kamu ingkari, hilang. Tidak ada kemampuan. Maka wajib bagi anda untuk ingkar munkar ketika itu. Kenapa? Kamu ingkari, hilang munkar tadi. Yang kedua, kamu ingkari kemungkaran tersebut, kemudian kemungkaran tadi berkurang banyak. Walaupun tidak hilang total, banyak berkurang, banyak hilang. Ini pun juga wajib bagi anda untuk ingkar kemungkaran. Karena sangat besar kemampuan. Ada lagi yang ketiga, engkau mengingkari sebuah kemungkaran tetapi menimbulkan kemungkaran lain yang sepadan. Kamu mengingkari kemungkaran A, kamu ingkari, ternyata dampaknya memunculkan kemungkaran B yang sepadan dengan A tadi. Saya lupa. Gimana kan ya? Kayak datang tutupan itu ya, nah, buka tutup bolongan, tutup yang ini keluar yang ini, keluar yang ini keluar yang ini, dengan apa namanya padan para kalau itu. Yang ini dapat dipakai mauzu'ul ijtihad, tempat ijtihadnya para ulama harus dipikir masak-masak, ingkari tidak itu ulama yang menentukan nanti. Kenapa? Karena kan maslahat mudharat seimbang. Yang keempat, engkau ingkari kemungkaran tadi tetapi menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Yang ini haram bagi kamu untuk ingkar kemungkaran. Haram. Kenapa haram? Kata berakibat munculnya kemungkaran-kemungkaran lain yang besar lagi. Ada berkaitan dengan cara penggal, tiga, dengan tangan, namaku, dengan lisan, namaku dengan hati. Jadi kan, menunjukkan dan harus kaan ini dan kemungkaran. Sekarang aku melihat bagaimana fenomenanya mereka ini di masyarakat. Tinggal kemungkaran yang mereka lakukan membuat hilang kemungkaran tadi atau kesalahan besar, memunculkan mara bahaya, mudharat, mafsadah itu besar. Yang mana? Hilang atau semakin parah? Mana Pak ya? Yakin itu yang real, itu yang nyata. Mana begitu ya? Berarti hukumnya gimana? Hah? Maka hukumnya tidak boleh. Kalau di lapangan kondisi realnya ternyata ingkar mungkar yang mereka lakukan berarti muncul kemungkaran-kemungkaran lain yang besar. Pada waktu itu maka tidak diperbolehkan ingkar mungkar seperti ini. Maka tindakan mereka dinyatakan haram, tindakan yang menyelisih keinginan Islam terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan mengatakan musuh disalahkan orang yang kerumunan. Bukan salah ingkar mungkarnya, tapi yang salah caranya kamu ingkar mungkar itu tidak tani. Langsung main grebek, boom, kasih maaf seperti ini. Ya bukan tempat-tempat yang ada. Marah kamu ini para orang-orang di malam hari ini. Selawat-selawat malam ini, selawat itu, reaksinya luar biasa keras. Bukan semakin hilang, semakin bertambah, semakin mewah, semakin luar biasa. Ya baik. Menunjukkan barakat pun tindakan kalau mungkar yang mereka lakukan tidak dibenarkan dalam syariat. Barakat. Ditimbang dengan empat perkara ini. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala al-Muslah. Mudah-mudahan ambil pemahamannya dengan baik. Dan diharapkan yang membaca riwayat ini kita kemudian menjadi kalau muslim yang betul-betul hadir, penyabar, memaafkan orang-orang orang dengan apa itu sebenarnya. Jadi kalau menjadi sikap tani, sikap yang tenang, sikap tidak terburu-buru dan serampangan dalam semua hal yang ada, semua dengan perhitungan yang matang dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nasehatilah untuk semua orang. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin